Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala. Amma ba'd. Waqad warada fi birril walidaini ahadithu kathira. Telah tersebut, teriwayatkan dalam masalah berbakti pada kedua orang tua, hadis-hadis yang sangat banyak. Minha, diantaranya al-hadisul marwi min turuqin an Anasin wa ghairihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lamma sa'ada al-mimbar qala amin amin amin. Diriwayatkan dari banyak jalan dari Anas bahwa Rasulullah sallam ketika naik mimbar berkata amin amin amin. Faqalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, alama ammanta, ya Rasulullah, engkau mengaminkan apa? Faqala, beliau menjawab, atani Jibril, datang kepadaku Jibril. Faqala, ya Muhammad, ragiba anfum ri'in dhukirta indahu falam yusalli alaik. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, sungguh celaka seorang yang disebut namamu, atau bermakna rugi orang yang disebut namamu tetapi tidak bersalawat kepadamu. Makanya ketika kita sebut ya Muhammad, kalian ucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena raghima anf, semoga rugi orang yang disebut nama Rasul di sisinya tapi tidak bersalawat kepadanya. Qul amin, kata Jibril, katakan amin. Fakultu amin, maka katakan amin. Thumma qala raghima anfum ri'in dakhala alaihi syahrul ramadhan thumma kharaja wa lam yughfar lahu. Kemudian berkata lagi Jibril, semoga rugi seorang yang masuk di bulan Ramadhan kemudian keluar daripadanya tetapi tidak mendapatkan ampunan. Qul amin, katakan amin. Maka kata Nabi, faqultu amin, aku juga berkata amin. Thumma qala raghima anfum ri'in adraka abawayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu aljannah. Yang ketiga, Jibril berkata, semoga rugi seorang yang sempat bertemu kedua orang tuanya atau salah satunya, falam yudkhilahu aljannah, ternyata tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Qul amin, katakan amin. Faqultu amin, maka aku katakan amin. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, akhrajahu min hadithi Anas al-Jahdami dalam Fadlus Salah, dan juga Al-Bazzar, dan dikeluarkan juga oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, wa sahahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Demikian pula disebutkan yang demikian oleh dalam Majma' Adz-Zawaid. Wa akhraja Al-Bukhari fil Adabil Mufrad. Dan dikatakan pula atau diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Jabir bin Abdullah. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini ada doa Jibril diaminkan oleh Rasulullah SAW, yang berarti doa dari malaikat yang paling utama diaminkan oleh seorang Rasul yang paling utama. Maka akhirnya seakan-akan sudah menjadi berita, karena jelas dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dari malaikat terbaik diaminkan oleh Rasul yang terbaik sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti maknanya secara bebas, barakallahu fikum, sungguh merugi orang yang disebut nama Nabi tapi tidak mau berselawat. Yang kedua, sungguh merugi seorang yang masuk bulan Ramadhan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Berarti orang ini tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadhan. Yang ketiga, orang yang sempat menemui kedua orang tuanya. Hadha huwa syahid, hadha huwa asyahid. Yang menjadi bukti dan dalil dalam hadis ini adalah kalimat ketiganya, yang sempat menemui kedua orang tuanya atau salah satunya tetapi tidak bisa memasukkannya ke dalam surga, tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Rugi. Mengapa rugi? Karena orang yang sempat bertemu kedua orang tuanya amat mudah masuk surga. Karena ridha Rabb fi ridha al-walidain wa sakhathuhu fi sakhati al-walidain. Karena keridhaan Allah pada keridhaan orang tua. Kemurkaannya pada kemurkaan orang tua. Artinya kalau kita bisa membuat ridha orang tua, kamu akan masuk surga. Mudah. Kalau sempat ketemu orang tua, kedua-duanya atau salah satunya, mudah bagi kamu untuk masuk surga. Maka kalau sampai sempat bertemu orang tua tapi tidak bisa memasukkan ke dalam surga, raghiman, thumma raghiman, thumma raghiman. Celaka dia. Rugi dia. Sempat ketemu orang tuanya tetapi tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Wa rawal Imam Ahmad min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما لم يدخله الجنة أو لم يدخل الجنة لم يدخل الجنة sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi. Seorang yang sempat bertemu kedua orang tuanya atau salah satunya tetapi enggak bisa masuk surga. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullah sahihun min hadzal wajh. Sahih dari sisi ini, kata Ibn Kathir dalam tafsirul Quran al-Azim. Wa an Abi Bakr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Pertama, berbuat syirik pada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fajalas. Yang tadinya dia bersandar, kemudian dia duduk. Kemudian berkata, ala wa qawlaz zur, ala wa syahadatiz zur, ala wa qawlaz zur, ala wa syahadatiz zur, fama zala yukarriruha, beliau terus mengulang-ulangi kalimat terakhir ini, hatta qulna, hingga kami berkata, laitahu sakat. Hingga kami berkata, semoga dia mau berhenti. Bukan karena mereka tidak suka dengan ucapan Nabi, tetapi kasihan dengan beliau. Kasihan dengan beliau mengulang-ulangi kalimat terakhir, ala wa qawla zur, ala wa syahadati zur, ala wa qawla zur, ala wa syahadati zur, ala wa qawla zur, ala wa syahadati zur. Yang pertama kesyirikan, dosa besar yang paling besar. Yang kedua durhaka pada kedua orang tua. Yang ketiga ini barakallahu fikum, dosa besar yang paling besar setelah syirik, setelah durhaka pada kedua orang tua, tetapi banyak diremehkan oleh manusia, makanya diulang-ulang oleh beliau. Yang tadinya bersandar, beliau bangun. Yang tadinya bertelekkan sesuatu, beliau bangun, duduk dengan tegak dan berkata, ala wa qawla zur, ucapan dusta dan persaksian palsu. Ucapan dusta dan persaksian palsu. Ucapan dusta dan persaksian palsu. Terus diulang-ulang. Karena yang ketiga ini, banyak dianggap remeh oleh manusia, dianggap enteng, padahal perkara akbarul kabair, setelah kesyirikan, setelah durhaka pada kedua orang tua. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Wa an Abdullah ibn Umar, dari hadis Abdullah ibn Amr, bukan ibn Umar ya. Dibedakan dengan waw. Kalau enggak ada wawnya Abdullah bin Umar, kalau ada wawnya Abdullah bin Amr. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ridha ar-rabb fi ridha al-walidain wa sakhathuhu fi sakhati al-walidain. Keridhaan Rabb taala pada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaannya pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ibnu Hibban dan Imam Hakim terkenal tasahulnya rahimahumullah wa ghafarallahu lahum. Maka disebutkan di sini dalam footnote-nya, Imam Hakim yang mensahihkan hadis ini disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Dan hadis ini juga diperiksa oleh Syekh Al-Albani dan beliau masukkan rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadisus Sahihah. Artinya hadis ini sahih. Dengan nomor hadis 516. Wa Nabi Usaid As-Sa'idi. Hadis berikutnya dari Abi Usaid As-Sa'idi qala baina nahnu julusun 'inda an-nabi, ketika kami duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijaa rajulun, tiba-tiba datang seseorang dari Bani Salimah. Tiba-tiba datang seorang dari Bani Salimah. Faqala ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'? Ubirruhuma bihi ba'da mautihima. Tiba-tiba ada seseorang berkata, ya Rasulullah, apakah masih tersisa kebaktian, ini sikap bakti kepada kedua orang tua, yang aku bisa lakukan untuknya setelah wafatnya mereka? Setelah wafatnya mereka. Faqala na'am. Maka Nabi menjawab, ya, masih ada tersisa sikap bakti kepada kedua orang tua setelah wafatnya mereka. Pertama, as-salatu alaihima, menyolatkan keduanya. Wal istighfaru lahuma, memintakan ampun untuk keduanya. Wa infadu ahdihima, menerapkan pesan-pesannya, janji-janjinya, maksudnya wasiat. Menerapkan pesan-pesannya, wasiat-wasiatnya. Wasilaturrahim, dan menghubungkan silaturahmi. Allati la tusal illa bihima, yang tidak bersambung kecuali karena keduanya. Bagaimana atau siapa yang dimaksud yang tidak bersambung kecuali karena orang tua? Saudaranya orang tua, kakaknya orang tua, adiknya orang tua. Barakallahu fikum, berarti paman-paman, bibi-bibi, saudara bapak, saudara ibu, ila akhirnya. Wa ikramu sadiqihima, yang berikutnya adalah memuliakan teman-teman dekatnya. Begitu melihat, bertemu, apalagi datang ke rumahnya, oh ini temannya Walidi, temannya orang tuaku, teman bapakku, alam wa sahlam, bapakku dulu ketika hidup sering menyebut engkau, silakan duduk, mau minum apa, ila akhirnya. Memuliakan teman-teman dekatnya. Ini termasuk barakallahu fiikum, berbakti kepada kedua orang tua. Rahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Wal haditsu fi hadzal ma'na katsira. Dan hadis yang semakna dengan ini katsiratun. Ibnu Majah dan Abu Dawud dalam sunan mereka. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata musannif rahimahullahu taala, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Berarti selesai pembahasan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sekarang masuk pada dalil berikutnya dari kitab tauhid, yaitu wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya billahi taala. Bagaimana seorang makmum mendengarkan khatib berkhutbah dan menyebutkan nama Nabi SAW, apakah kita bersalawat? Nah, bersalawat. Itu faedah buat kalian. Tidak perlu harus keras-keras. untuk dirimu sendiri saja. Barakallahu fikum. Tapi kalau keras-keras ada masalah lain, mengganggu orang lain. Mana sehatnya terhadap anak yang tidak mau berbakti pada orang tuanya dengan alasan orang tuanya menelantarkannya dia sejak balita. Barakallahu fikum warum. Walaupun orang tua mau menelantarkan kamu, tapi keberadaanmu di dunia ini karena sebab orang tuamu. Karena sebab orang tuamu. Kalau bukan karena mereka, enggak ada kamu di sini di dunia ini. Ba'dallah subhanahu wa ta'ala tentunya. Artinya, man lam yashkuril nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur pada manusia, dia tidak bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dialah penyebab engkau ada di dunia ini. Maka berbaktilah keduanya, pada keduanya dengan cara yang ma'ruf. Apa dengan cara yang ma'ruf? Kalau memang orang ini, orang tua ini memiliki satu perangai yang jelek misalnya, maka berbaktinya kamu pada dia adalah membimbingnya, menasehatinya, mendakwahinya, dan lain-lainnya. Sahib huma fid dunya ma'rufa. Sikapilah dengan sikap yang baik di dunia ini. Bahwa semua takdir ditulis, sudah ditulis, na'am. Tapi kenapa jika seorang terlahir dengan keterampilan bakat musik salah? Tidak ada. Tidak ada yang lahir tiba-tiba bisa piano. Tidak ada. Maksudnya apa ini? Terlahir dengan bakat musik. Tidak ada orang lahir tiba-tiba bisa gitar. Pasti dia belajar. Dan itunya yang salah. Berarti alasan bakat itu barakallahu fikum keliru. Jelas. Kemungkinan besar dia lahir di lingkungan yang jelek. Sehingga tiba-tiba baru masih umur 6-7 tahun sudah mengerti senar gitar. Umur 10 tahun sudah mahir. Itu bukan dari lahir. Karena lingkungannya yang jelek. Barakallahu fikum. Karena masalah musik sangat jelas dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran juga, dalam sunnah juga. Dalam Al-Quran ada 6 ayat. Di antaranya, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Hasunglah, giringlah. Ini ucapan Allah kepada iblis, silakan. Ajak mereka bisautik dengan suaramu. Tafsir suaramu di sana suara kufur, suara kesesatan dan suara seruling-seruling syaitan. Suara musik. Barakallahu fikum. Demikian pula Allah katakan, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis. Juga lahwal hadis di samping makna adalah ucapan-ucapan jelek, ucapan kufur, ucapan syirik, termasuk makna lahwal hadis adalah nyanyian-nyanyian dan musik. Apalagi di dalam hadis. Lebih rinci lagi. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif allati yu'zafu biha. Ma'azif allati tu'zafu biha. Nanti akan ada orang yang berani-berani menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr dan menghalalkan alat-alat musik. Ma'azif ay alat tu'zafu biha li akhruj saut. Alat yang dipetik, alat yang diperlakukan padanya sesuatu kemudian keluar suara-suara. Barakallahu fikum, itu sudah sangat jelas barakallahu fikum, sehingga tidak ada yang bayi lahir tiba-tiba bisa musik. Tidak ada. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seorang junub sebelum subuh, kemudian dia baru ingat bahwa dia belum mandi ketika setelah salat isya. Ini sudah tanyakan kemarin, diulang lagi. Tanyakan pada Ustaz Hemi. Bajri. Barakallahu fikum. Pertanyaan-pertanyaan fikih, tanyakan pada beliau. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.